أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang keempat, larangan laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan safran, sejenis kunyit. Maksudnya pakaian yang dicelup yang hasilnya nanti berwarna kuning. Dan kemudian juga ada dalam hadis yang lain yang nanti hasilnya berwarna merah, ya, berwarna merah itu yang muza'faran, ya. Sekarang ini mu'asfar dengan muza'far, ya. Dua hadis di bawah ini telah kita baca, ya, bahwa Abdullah bin Amr ibn As memakai setelan pakaian yang mu'asfarah atau mu'asfara ini, yaitu yang sudah dicelup dengan warna kuning dan dengan sejenis kunyit, ya. Kemudian Nabi SAW melihatnya, lalu Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi min thiyabil kuffar, sungguhnya ini adalah pakaian atau sebagian dari pakaian orang kafir, fala talbasha, maka janganlah kamu memakainya, ya. Janganlah kamu memakainya. Faktor tasabbuh, menyerupai orang apa yang merupakan kekhususan orang lain. Ini mungkin yang menjadi alasan larangan ini, salah satunya menyerupai pakaian orang kafir, ya. Hadis yang kedua sama diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 5373. Sebelumnya, warna ini memang yang dijelaskan para ulama, bila mana tidak ada warna lain, ya. Bila mana tidak ada warna kuning semuanya, tidak ada corak-coraknya, tidak ada garis-garisnya, ya. Warna merah-merah total semuanya, tidak ada warna yang lain. Bila mana ada warna yang lain, ya, mungkin hanya garis-garis yang membelah pakaian tersebut, ya. Petak-petak, dan petaknya berwarna lain, ya, garis petaknya itu berwarna lain, maka dia sudah terlepas dari larangan. Yang dilarang adalah semuanya berwarna kuning atau semuanya berwarna merah, ya. Ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, terutama Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis 5374. Imam Muslim mengatakan, hadatsana Dawud bin Rusyaid qala hadatsana Umar bin Ayyub al-Mausili atau al-Musili qala hadatsana Ibrahim ibn Nafi' an Sulaiman al-Ahwal an Tawus an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مؤصفرين قال أأمك أمرتك بها قال أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما قال بل أحرقهما. Hadisnya hampir sama, ya, pangkalnya, bahwa Nabi melihat Abdullah bin Amr bin As memakai pakaian atau dua helai pakaian yang sudah dicelup dengan warna kuning, ya. Dua helai maksudnya bagian bawah dan bagian atas. Ya, bagian bawah pakaian seperti kain ihram itu. Faqala, kata Nabi kepada Abdullah, a ummuka amaratka bihadha? Apakah ibumu yang menyuruhmu berbuat ini? Ya. Karena menunjukkan bahwa pakaian ini adalah pakaian wanita. Ya, tidak dipakai oleh laki-laki. Ya, pakaian wanita yang seperti ini dan bukan pakaian laki-laki. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada Nabi, aghsiluhuma. Dia bertanya kepada Nabi, apakah saya mesti mencucinya, maksudnya menghilangkan warna itu, warna celupan tadi. Kata Nabi SAW, qal bal ahriqhuma. Kata Nabi, justru bakar keduanya. Ya. Justru bakar keduanya. Ini semuanya adalah tegurannya. Teguran, ya, untuk menjelaskan kepada yang lain bahwa ini adalah pelanggaran dan bukan semata-mata mesti dibakar. Ya, bukan, dia hanya sebatas teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelanggaran dalam memakai pakaian yang seperti itu dilakukan oleh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Hadis berikutnya 5375. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, hadatsana Yahya qala qara'tu ala Malik An-Nafi' an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain qala an abihi an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiy wal mu'asfari wa an takhattu min dhahabi wa an qira'atil qur'ani fil ruku'. Ya, ini hadis Ali bin Abi Talib yang isinya adalah larangan Nabi SAW dari beberapa hal. Yang pertama, dari menggunakan pakaian sutra, lubsil qasi. Ya, pakaian sutra seperti yang telah berlalu, ya. Kemudian, dan larangan dari memakai pakaian yang mu'asfar, yang dicelup warna kuning. Kemudian yang ketiga larangannya adalah memakai cincin emas, wa anta khattu min dhahabi. Kemudian yang keempat, wa an qira'atil qur'ani fir ruku'. Dan Nabi melarang dari membaca Al-Qur'an saat ruku'. Ya. Ketika ruku' dibaca Al-Qur'an. Baca subbihis rabbikal a'la, baca Al-Qur'an atau wadduha. Ya, ini bukan hanya hadis Ali ini, dan dalam hadis-hadis yang lain waktu rukuk dan sujud tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Tidak dibenarkan zikir yang diambil, zikirnya adalah membaca Al-Quran. Ya, zikirnya membaca Al-Quran. Walau ini mungkin anggapannya adalah Subhana Rabbiyal Azim, itu kan zikir biasa. Sementara baca Al-Quran kan zikir yang mulia. Tidak akan mungkin tertandingi oleh zikir biasa tersebut zikir Al-Quran. Maka dia membaca satu surat dalam Al-Quran, surat pendek, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dalam ketika ruku. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa agama ini ikutan, bukan anggapan. Ya. Prinsipnya adalah mengikut apa yang telah diajarkan, dituntun, diarahkan oleh yang membawa syariat atau oleh pensyariat sendiri, yaitu Allah dan Rasulnya, bukan anggapan. Ya, memang secara anggapan membaca Al-Quran lebih baik daripada membaca zikir. Ya. Bahkan membaca Al-Quran adalah zikir yang paling mulia karena firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuntunannya di sana adalah membaca zikir. Ya, membaca zikir. Ini empat, ya, larangan di sini. Salah satunya adalah memakai pakaian mu'asfar yang berkenaan dengan bab kita, larangan kedua. Ya. Jadi hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, diterkandung ada beberapa larangan dari Nabi. Yang pertama memakai pakaian sutra, dan ini sudah berlalu babnya. Kemudian yang kedua memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning yang sekarang kita bahas. Kemudian larangan ketiga adalah memakai cincin emas. Ya, memakai, bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Kemudian yang keempat larangannya adalah membaca Al-Quran ketika ruku dan bahkan sujud, sebagaimana dalam hadis yang lain. Dan bahkan ketika sujud. Ya. Berikutnya 5376. 5376. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab qala haddatsani Ibrahim bin Abdullah bin Hunain anna abahu haddathahu annahu sami'a Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul nahani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil qira'ati wa ana raki' wa an lubsi adh-dhahabi wal mu'asfar. Inilah hadis Ali juga, tetapi lebih ringkas daripada yang tadi. Ya, diriwayatkan dengan sanad yang hampir sama. Ya, yang berbeda cuma gurunya Imam Muslim dengan kakek gurunya. Nanti ketika sampai pada Ibrahim, ya, Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain sama. Ia riwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Hunain, dan Abdullah bin Hunain meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ibrahim ke bawah berbeda. Yang tadi muridnya Ibrahim adalah Nafi', ya. Sementara yang sekarang muridnya Ibrahim adalah Ibnu Shihab. Ibnu Shihab. Ringkas hadisnya atau lebih ringkas hadisnya, karena di sini Nabi Ali mengatakan Nabi melarang saya dari pertama membaca ketika ruku. Anil qiraati wa ana raki'. Ini sama dengan riwayat sebelumnya. Membaca dari membaca ketika saya ruku, maksudnya membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an. Kemudian melarang saya dari memakai emas, an lubsil adh-dhahabi. Kemudian yang ketiga dari memakai pakaian yang dicelup warna kuning. Berarti di sini hanya tiga. Ya, larangannya, sementara sutra tidak ada. Sutra tidak ada. Bukan berarti tidak terlarang, cuma ini salah satu dari riwayatnya. Makanya hadis ini memang harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, inilah kelebihan kita membaca Sahih Muslim, karena Muslim itu mengumpulkan jalan-jalan sebuah hadis, ya. Menyimpulkan jalan-jalan sebuah hadis dan menyebutkan perbedaan lafaz dan riwayat setiap hadis yang dia dapatkannya. Seperti sekarang ini dia tidak, karena memang zahir apa secara umum sama dengan sebelumnya, tapi dia tetap membawakan lafaz yang dia dapatkan dari gurunya yang lain. Tidak disama-samakan, tidak dipaksa-paksakan untuk sama. Ya, kalau ada perbedaan dia akan sebutkan perbedaannya. Seperti sekarang di sini tidak ada larangan memakai kain sutra, sementara sebelumnya ada. Ya. Dan dalam hadis yang sebelumnya larangannya umum, Nabi SAW melarang. Sementara di sini kata Ali, Nabi melarang saya. Ini perbedaan yang dibawakan oleh Imam Muslim, karena begitu dia dapatkan hadisnya. Begitu dia dapatkan hadisnya. Wallahu a'lam. 5377. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdu bin Humaid قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين yang tadi juga ya. عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Tadi kita katakan bahwa hadis yang sebelum ini yang meriwayatkan dari Ibrahim adalah Ibnu Shihab. Ibnu Shihab. Sementara di sini adalah Az-Zuhri. Ini bukan orang yang berbeda ya. Itu orang yang sama, Ibnu Shihab dialah Az-Zuhri. Ibnu Shihab dialah Az-Zuhri. Ya, karena Ibnu Shihab ini seringkali panggilan untuknya berbeda-beda. Ini tergantung riwayat yang didapatkan oleh perawi. Kadang dengan Ibnu Shihab, kadang dengan Az-Zuhri. Ya, karena dia masyhur dengan kedua-duanya dan tidak masyhur dengan namanya. Namanya tidak masyhur, namanya gelarnya yang masyhur yaitu Az-Zuhri ya, atau Ibnu Shihab, kunyah Ibnu Shihab. namanya Muhammad ibnu Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Az-Zuhri dari ulama tabi'in, dan dia yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi SAW yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi gubernur di Madinah, Muhammad Az-Zuhri ini. Ya. Hadisnya Ali bin Abi Talib, ya, kata beliau, nahani, sama dengan hadis sebelumnya, nahani Rasulullah SAW anit takhattumi bidzahabi, Nabi melarang saya dari memakai cincin emas. Ya. Ini bukan khusus juga ya, bukan hanya cincin, tetapi semua perhiasan dalam bentuk emas tidak dibenarkan dipakai oleh laki-laki, walaupun disebut di situ disebutkan dengan takhattum karena ini biasa memang. Laki-laki tidak biasa memakai kalung, gelang, ya. Yang biasa perhiasan yang dipakai oleh laki-laki adalah cincin. Ya. Dan bahkan laki-laki memakai cincin cuma yang dari emasnya terlarang. Wa an libasil qasi, ini sutra, dari pakaian sutra. Wa anil qiraati fir ruku', dan melarang saya dari membaca ketika ruku' was sujud. Ini tambahan yang tadi saya sebutkan bahwa bukan hanya ruku' dilarang baca Al-Qur'an tapi sujud juga. Ya. Ini tambahannya, dan melarang saya dari membaca yaitu Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Wa an libasil mu'asfar, ini yang berkenaan dengan bab kita, dan melarang saya dari memakai pakaian mu'asfar yang dicelup dengan warna kuning. Ya. Dicelup dengan warna kuning. 1 2 3 4 5 6. 6 hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As, yang kedua dari dari Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib, yang ketiga dari hadis yang kedua cuma dua hadis dari Ali bin Abi Talib, semuanya larangan dari terkandung seperti yang ada pada bunyi bab, larangan memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, dan bahannya di sini tertulis safronnya, safron, dan bisa jadi sejenis kunyit, dan di bangsa Arab itu, dan ya memang ada bahan-bahan untuk mencelup. Ya, kita wantek, ya wantek, apa bahannya wantek itu, bunga-bunga atau apa, bahan kimia. Kalau ini enggak, ini dari bahan-bahan tersebut di bangsa Arab. Kemudian ada namanya pakaian yang sama tapi warnanya nanti merah dengan za'faron. Za'faron itu semacam wangi-wangian yang berwarna, dia berwarna kemerah-merahan tapi hasilnya nanti merah pekatnya, dan biasa dicampur untuk biasa untuk wangi-wangian. Kemudian juga yang asap-asapan itu biasanya dicampur dengan za'faron. Kemudian untuk memasak pun, untuk mengharumkan makanan, ya, ada makanan yang mesti dengan za'faron, seperti kalau saya tahu jelas ada namanya mindi, itu yang agak kekuning-kuningan, ada yang merah malah. Kalau kuning itu mungkin dengan semacam kunyit, tapi tidak semua ya nasi itu berwarna itu. Dan nanti ada yang dengan campur za'faron, dengan bukan dituangkan tetapi diasapkan di dalamnya, dimasukkan za'faron, nanti nasinya harum, aromanya luar biasa, kemudian nanti warnanya berubah kuning kemerah-merahan. Ya. Tidak semua, sebagian-sebagiannya, dan nanti ada campuran putihnya, itulah za'faron yang hasilnya nanti akan berwarna merah. Kain yang dicelup itu berwarna merah dan warnanya semuanya merah. Seperti di sini juga mu'asfar, semuanya kuning. Bila mana nanti ada campurannya, maka dia sudah turun larangannya seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia nanti ada motif-motifnya yang berwarna-warna dengan warna yang lain, kuning, hitam, putih atau yang lainnya, maka dia terlepas dari larangan seperti yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Kemudian yang juga perlu diperhatikan bahwa larangan ini, para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan larangan haram dan ada mengatakan larangan makruh. Ya. Seperti yang ada dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, bahwa larangan itu larangan makruh, bukan larangan haram. Larangan makruh, larangan yang hukum hukum akhirnya adalah makruh, karena didukung dengan riwayat-riwayat yang lain seperti yang diuraikan oleh An-Nawawi dalam syarahnya. Ya. An-Nawawi dalam syarahnya. Syarahnya cukup pendek ya, bisa dibaca. Jadi halaman 64 itu ada. Sekelompok ulama berkata hukumnya makruh. Mereka memahami larangan ini dengan makruh karena terdapat keterangan bahwa Nabi SAW pernah memakai pakaian berwarna merah. Ya. Inilah digabungkan kemudian dikumpulkan sehingga dipahami demikiannya. Di dalam kitab As-Sahihaini seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar disebutkan bahwa ia berkata, aku melihat Nabi SAW memakai pakaian dengan safran. Ya, dengan mu'asfar tadi. Jadi mereka memahami larangan itu larangan bertentangan dengan yang paling utama. Dan terkadang Nabi melakukannya untuk menjelaskan bolehnya, tidak sampai kepada haram. Ya, sama dengan minum berdiri. Ya, minum berdiri. Para ulama berbeda pendapat dan mengatakan tidak dibenarkan sama sekali, tapi riwayat mengatakan Nabi pernah minum berdiri. Nah, inilah membuat mereka nanti berbeda pendapat. Anda mengatakan Nabi SAW menjelaskan dengan meminum berdiri itu bahwa ada kalanya seseorang itu tidak mampu untuk duduk. Jangan sampai dia tidak minum. Ya, jangan sampai dia tidak minum karena dia harus mesti memahami bahwa dia mesti duduk. Kalau tidak duduk dia tidak akan minum. Tidak. Dalam kondisi demikian dan dia memang tidak bisa duduk, maka boleh dia minum berdiri. Ya, boleh dia minum berdiri. Ini sepertilah uraian para ulama tentang memakai pakaian yang mu'asfar atau muza'far. Ya. Yang pertama adalah warnanya semuanya merah kuning, semuanya merah, tidak ada warna yang lain. Ya, bila mana ada warna yang lain maka dia tidak lagi hukumnya seperti itu. Yang kedua, para ulama larangan ini ada yang mengatakan larangan haram dan ada yang mengatakan larangan makruh, dan ini lebih kuat. Ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah memakai pakaian tersebut untuk menjelaskan bahwa bisa jadi dibenarkan dalam suatu saat atau suatu keadaan untuk memakainya. Ini kesimpulan dari bunyi bab yang kita pahami, dan kita lanjutkan bab berikutnya. Ya. Bab berikutnya yaitu bab fadl libas thiyabil habrah atau hibarah, keutamaan memakai pakaian hibarah. Ya. Di sini juga tidak dijelaskan apa itu hibarah. Ya. Kain yang kain hibarah 67. Al-hibara artinya pakaian bercorak yang terbuat dari bahan linan atau katun. Ya. Kata at-tahbir artinya menghias dan memperindah. Dikatakan namun kata yang kedua lebih banyak digunakan, yaitu at-tahbir. Kata al-hibara adalah bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah hibarun dan hibarat, seperti kata inabatun, inabun, inabat. Dalam bahasa Arab juga diungkapkan thawbun habirun, pakaian yang bercorak. Di dalam hadis ini terdapat dalil berupa anjuran untuk memakai pakaian hibara dan bergaris, maksudnya bercorak ya. Ya, maksudnya bercorak, yang coraknya itu nanti yang memperindah. Coraknya itu yang memperindah. Ada keutamaan? Ada. Ya. Seperti dia tadi, seperti yang tadi dari terlarang dengan adanya corak tidak jadi dilarang. Ya, pakaian warna kuning semuanya terlarang, merah semuanya terlarang, ketika ada coraknya, ini salah satu keutamaannya. Ya, apalagi yang memang pakaian itu sudah bercorak-corak, banyak warna-warna di sana. Ya. Kita baca dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama 5378. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Haddab bin Khalid qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah qala qulna li Anas bin Malik radhiyallahu anhu ayyul libasi kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw a'jaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-hibara. Ya, Ali bin Abi Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, ayyun libasi kana ahabba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa pakaian yang paling disukai oleh Nabi? Apa pakaian yang paling disukai Nabi atau yang paling membanggakan Nabi? A'jaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling yang membuat Nabi kagum ya. Jawaban Anas adalah al-hibarah. Al-hibarah tadi itu yang bercorak-corak. Ya, bercorak-corak. Apalagi pakaian mereka itu kan pakaian yang bukan seperti kita yang sudah membentuk tubuh ya. Lebih banyak pakaian yang kain begitu saja kemudian ditutupkan ke badan seperti yang disarungkan, seperti pakaian ihram itu. Ya. Ini lebih banyaknya pakaian mereka yaitu dalam bentuk hilya atau hula ya, artinya pakaian setelan disarungkan kemudian diselendangkan, dia kain panjang. Kalau warnanya semuanya itu tidak bagus nampaknya, maka corak-coraknya ini yang sangat disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sekarang pakaian sudah membentuk tubuh, baju sudah membentuk ya, celana sudah membentuk, bahkan kadang bajunya menampakkan badannya, lekukan-lekukan badan dan bahkan nampak lengan, nampak semuanya, begitu juga celana. Ini pakaian yang berkembang ya. Sementara dahulu justru pakaian mereka itu lebar-lebar, kemudian kadang diselimutkan saja ke badan bagian pakaian luarnya. Ini membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kain panjang itu saya warnanya kayak kain ihram itu putih semuanya, tidak ada yang lain. Nabi lebih menyukai ya, dalam pakaian harian adalah pakaian yang al-hibarah, yang indah, indahnya dengan corak-coraknya. Ya. Hadis kedua 5379. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Mu'adz ibn Hisham qala hadatsani Abi an Qatadata an Anas ya qala kana ahabba al-thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu al-thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hibaratu kana ahabbu al-thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hibaratu atau ahabba al-thiyabi ila Rasulullah sallam al-hibaratu ya. Adalah pakaian yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hibarah. Al-hibarah telah sengaja kita dahulukan tadi, yaitu pakaian yang pakaian yang bercorak ya. Yang bercorak itu yang ada yang bukan polos gitu saja tetapi ada corak-coraknya. Ini yang kata Anas sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi coraknya itu dengan warna-warna yang lain ya, coraknya dengan warna warna yang lain. Itulah dua hadis di bawah bab ini. Kemudian ya, kita ambil sebagian dari hadis bab berikutnya, bab yang keenam, bab at-tawadhu' fil libas wal iktisaru 'ala al-ghalidhi minhu wal yasir fil libasi wal firasi wa ghairiha wa jawazu lubsi ath-thawbil asy-sya'ri wa ma fihi 'alam. Kesederhanaan dalam berpakaian ya. Kesederhanaan dalam berpakaian, kemudian mencukupkan diri dengan yang kasar dan sedikit dalam pakaian ya. Yang kasar dan juga jumlahnya sedikit ya. Al-iktisaru 'alal ghalid, yaitu yang bahannya bahan biasa ya. Kemudian al-yasir ya, sedikit. Kemudian ya, dalam berpakaian dan juga dalam al-firash. Al-firash ini dalam permadani, alas-alasannya, kasur dan juga semuanya. Kemudian terakhir, boleh memakai pakaian berbulu dan yang bergambar. Gambar itu motif, bukan gambar orang ya, yang ada motifnya, yang ada gambar-gambar yang seperti yang bukan gambar yang bernyawa, bukan gambar yang dari makhluk yang bernyawa, tapi yang lain ya, yang lain. Hadis yang pertama 5380. Ya. 80. Imam Muslim mengatakan hadatsana Syaiban ibn Farrukh qala hadatsana Sulaiman ibn al-Mughirah qala hadatsana Humayd an Abi Burdah qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fa akhrajat ilaina izaran ghalidhan mimma yusna'u bil Yaman wa kisaan minal lati yusammunaha al-mulabbada qala fa aqsamat billah inna rasulullah sallam qubita fi hadaini al-thawbaini. Kata Abu Burdah, ya, Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari dari generasi tabi'in, dia menjumpai istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi meninggal. Daqaltu ala Aisyah, untuk berguru, ya, mengambil hadis, ya. Dan di sini dia dapatkan hadis tentang ini, tentang pakaian yang dipakai oleh Nabi. Fa akhrajat ilaina, maka Aisyah mengeluarkan untuk diperlihatkan kepada kami sebuah izar, yaitu yang sarung, ya, yang disarungkan, pakaian disarungkan, dan dia ghalidh. Ini yang kasar tadi, bahannya bahan dari yang kasar. Mimma yusna'u bil Yaman, ya, pakaian ini dikenal made in Yaman, ya. Ya, banyak pakaian-pakaian Nabi yang memang dibuat dari Yaman. Sahuliyah ini made in Yaman juga, ya. Yusna'u bil Yaman. Kemudian kisah itu yang diselendangkan di atas, ya. Wa kisah minan Nabi minallati yusammaunahal mulabbada, dan selendang yang dipakai di bagian atas yang dinamakan dengan mulabbada, ini namanya. Karena pakaian itu kan ada nama-nama dari bahannya, ada namanya tertentu. Di sini namanya mulabbada, ya. Nama pakaian tersebut. Qala, kata Abu Burdah, fa aqsamat billah, Aisyah bersumpah dengan Allah, inna Rasulullah SAW kubidha, bahwa Nabi SAW ketika meninggal dicabut ruhnya, fi hadaini thawbaini, beliau sedang memakai dua pakaian ini, bukan untuk menyampaikan ini kalian untuk mengambil berkah, ya. Dan memang berhak pakaian itu diambil berkah karena pakaian Nabi, tetapi yang diterangkan yang dipahami oleh Abu Burda adalah bahannya bahan biasa, bahan kasar, ya, bukan bahan yang mewah, bukan bahan yang mahal, tapi bahannya yang biasa, bahan yang murah, bahan yang tidak halus tapi kasar. Walaupun memang kalau tujuannya juga Aisyah mengeluarkan dan Abu Burda memahami bahwa itu untuk mengambil berkah, tidak ada masalah karena memang pakaian Nabi, ya, pakaian Nabi yang langsung bersentuhan dengan Nabi SAW, seperti yang telah kita baca dari pakaian Nabi yang disimpan oleh Asma, ya, binti Abu Bakar, yang tujuan mereka adalah untuk mengambil berkah. Karena memang kain itu yang langsung bersentuhan dengan kulit Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi, 5381. Ya, sebelumnya kita dari hadis yang pertama telah kita dapatkan, ya, dalil bahwa bahan pakaian Nabi yang dipakai oleh beliau adalah bahan-bahan yang kasar, bahan-bahan yang tidak terlalu mewah, ya. Ya. Makanya ketika suatu saat dia ditarik, ya, saking kasarnya bahan pakaian Nabi itu, ketika ditarik membekas di lehernya. Ada yang menariknya meminta sesuatu, saking kasarnya membekas, akan diikat, ditarik dengan tali. Kalau kain halus itu tidak akan membekas, ya. Kalaupun merah, tapi kalau ini tidak, seperti benda keras diikatkan di leher Nabi kemudian diketatkan, seperti itulah bahan pakaian Nabi. Dan ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan dia bukti oleh Aisyah, dan ini dia pakaiannya. Dan Abu Burda melihat benar-benar bahannya bahan kasar, ya, bahan kasar. Jadi itu yang diambil dari hadis pertama, dan itu yang berkenaan dengan bahagian pertama dari bunyi bab, kesederhanaan dalam berpakaian, ya, kesederhanaan dalam berpakaian. Hadis yang kedua tadi, hadatsani Ali ibnu Hujrin As-Sa'di wa Muhammad ibnu Hatim wa Ya'qub ibn Ibrahim jami'an an Ani bin Ulayyah qala ibnu Hujrin hadatsana Ismail an Ayyub an Humaydi ibn Hilal an Abi Burdata yang tadi qala akhrajat ilaina Aisyatu izaran wa kisa, izaran wa kisa mulabbadan, kisa ini namanya kisa mulabbad. Faqalat fi hadza qubid Rasulullah sallam, kata Aisyah dengan di dalam dua pakaian ini Nabi dahulu meninggal dunia. Qala Ibnu Hatim fi hadithi izaran ghalidhan, dalam Ibnu Hatim, ya, perawi guru Imam Muslim yang kedua Muhammad bin Hatim, dalam riwayat dia menambahkan kata ghalidh, ya, sementara yang lain-lainnya izaran wa kisaan, izaran wa kisaan mulabbadan. Kalau Ibnu Hatim mengatakan izaran ghalidhan, ya, izaran tambahan ghalidh itu dari riwayat Muhammad bin Hatim, ghalidh itu kasar, ya, kasar, keras bahannya. Sekarang ada bahan yang keras, ya. Nah, ada semuanya bagus, semuanya pakaian bagus, hah? Ya, tidak dibeli orang. Tapi mungkin di kampung-kampung, ya, orang-orang masih ada yang memakai pakaian yang seperti itu, yang bahannya kasar keras, ya. Ya. Ternyata kita mesti baca di setelahnya karena hanya sanadnya saja. 5382 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ayyuba bihadzal isnad mithlahu, sama dengan hadis yang sebelumnya, dan di situ ada tambahan ghalidhan, bahwa pakaian atau sarung yang kasar, sarung yang kasar, keras, ya. Ini tiga hadis yang ketiga-tiganya mengarahkan kita kepada jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi, itu pakaian dan juga makanan, ya. Sebagaimana ditegaskan oleh para sahabat, Nabi SAW tidak pernah kenyang memakan roti selama hidupnya, tidak pernah kenyang, dan tidak pernah memakan roti yang bahannya bahan yang mewah, ya. Roti, kan roti itu bertingkat-tingkat pula, ya, bahannya bertingkat-tingkat, rasanya bertingkat-tingkat. Yang biasa dimakan Nabi roti yang bahannya bahan yang bahannya murahan. Kita yang hidup di Arab Saudi sana atau negara Arab yang makannya lebih banyak rotinya, itu satu real itu bisa kita beli hanya bisa dapat satu roti. Ada dengan satu real itu kita bisa dapat 7 buah roti atau 6 buah roti, ya. Ada yang tidak bisa dibeli dengan satu real, harus dengan 3 real, 5 real, dari bahannya, dari rasanya, ya. Ya, dari halus, lunak, enak dimakan. Kalau yang satu real 6 itu makanan biasa, hanya untuk memakan. Ada saksuka namanya, kalau kita telur yang di orak arik itu, ya, ya, itu pemakannya, ya. Rotinya segini bulat seujung lengan, nah itu 5 atau 6 potong satu real dahulu, ya, sekarang tidak tahu saya. Ada yang roti yang itu tuh tidak bisa satu real, ada satu real satu yang luas, yang lebar itu bulat tipis, ya. Ada yang tidak bisa dibeli dengan satu real, dan ini makan orang-orang yang berduit, ya, makan yang berduit. Ah, seperti itulah Nabi SAW dalam makanan roti, dia makan tidak pernah memakan roti yang lezat, seperti yang kita baca dalam kitab tentang biografi atau pribadi Nabi SAW, akhlaknya dan apa yang dia makan, ya, diceritakan tentang jenis roti yang dimakan Nabi, roti yang keras, ya, roti yang keras, dan pakaiannya juga ternyata seperti itu. Bahkan sebelum meninggal masih ada bukti pakaian yang dipakainya disimpan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Itulah Nabi SAW, manusia yang hidup di dunia ini mengatakan apalah artinya dunia bagi saya, ya, mali walid dunia. Maka dia lebih banyak susahnya hidup di dunia sallallahu alaihi wasallam, dan